من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حاضرين جماعة sekalian رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin pada bab at-taqwa, tentang ketakwaan kepada Allah. Ayat yang ketiga yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini yaitu firman Allah dalam surat Al-Ahzab 70, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Di dalam ayat ini Allah memberikan janjinya kepada mereka yang bertakwa dan berkata benar. Di dalam ayat selanjutnya, ayat ke-71, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Allah akan benahi amalan kalian dan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Dua perintah ini, ketakwaan kepada Allah dan mengatakan perkataan yang benar, akan kalau dilakukan akan didapati oleh hamba dua janji Allah, islahul amal wa maghfiratud dzunub. Amalannya dibenahi oleh Allah sehingga menjadi amal yang saleh, yang itu diterima, mendatangkan pahala dan keridhaan Allah kepadanya, kebahagiaan di dunianya dan jannah di akhirat kelak. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mereka yang bertakwa dan berkata benar akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa mereka. Maka difahami dari ayat ini, yang tidak bertakwa kepada Allah dan tidak mengatakan perkataan yang benar, Allah pun tidak akan membenahi amalannya. Amalannya tidak akan menjadi amalan yang saleh dan wal'iyadzu billah tidak akan diampuni dosa-dosanya. Demikian besar manfaat dari takwa kepada Allah dan perkataan yang benar. Adapun perkataan yang benar atau dalam ayat wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah oleh kalian perkataan yang sadida, as-sadid as-shawab, perkataan yang tepat, yang benar. Dan ini seperti kata para ulama, luas perkataan yang benar ini mencakup segala perkataan yang mengandung kebaikan, baik itu zikrullah, zikir, talabul ilm, mencari ilmu syar'i, amar ma'ruf, nahi mungkar, nasihat, dan segala perkataan yang mengandung kebaikan. Lawan dari qaulan sadida, yang berlawanan dengan perkataan yang benar ini adalah al-qaul ghairu sadid, perkataan yang tidak benar, perkataan yang tidak tepat. Perkataan yang tidak tepat itu karena salah satu dari dua hal atau dua hal ini sekaligus, yaitu yang pertama tidak benar dilihat dari isinya, atau tidak benar dilihat dari waktu atau tempat dikala dia sampaikan perkataan itu. Dilihat dari isinya, misalnya perkataan yang fahish, perkataan yang keji, yang kotor, atau perkataan yang penuh dengan cacian, isinya adalah makian, umpatan, atau semacam ghibah, membicarakan aib orang lain, namimah, mengadu domba, dan yang lain-lain. perkataan yang isi atau kandungan perkataan itu tidak benar, tidak tepat, murni salah. Atau termasuk perkataan yang tidak benar pula, tidak benar karena disampaikan di tempat atau waktu yang tidak tepat. Artinya semula perkataan itu baik. Semula apa yang dia sebutkan, apa yang dia sampaikan benar. Tetapi karena di tempat atau di waktu yang tidak tepat, menjadikan apa yang dia sampaikan itu pun tidak menjadi benar. Tidak menjadi benar. Hal ini karena seperti yang diterangkan oleh para ulama, likulli maqalin maqam, setiap ucapan itu ada tempatnya, setiap perkataan ada waktunya. Enggak setiap perkataan itu bisa Anda sampaikan kapanpun dan dimanapun. Anda harus melihat waktu, situasi, kondisi, kapan Anda harus sampaikan itu. Walaupun itu perkataan benar pada asalnya. Nah, penyampaian perkataan yang walaupun asalnya benar di waktu atau tempat yang tidak tepat, menjadikan perkataan itu perkataan yang tidak benar. Menjadikan perkataan itu perkataan yang tidak benar. Dalam permasalahan ini dicontohkan oleh para ulama seperti ingkarul mungkar. Ketika seseorang melihat kemungkaran dan dia ingin mengingkari, bagus asalnya. Ingkarul mungkar merupakan salah satu sifat kaum mukminin. Wanhauna 'anil mungkar. Wanha 'anil mungkar, bahkan diperintah oleh Allah untuk mereka bernahi mungkar. Karena itu ciri dan sifat orang-orang yang beriman. Tetapi ketika dia ingkari di waktu atau tempat yang tidak tepat, mengakibatkan munculnya kemungkaran yang lebih besar, kemungkaran yang lebih dahsyat. Maka apa yang dia sampaikan dari ingkarul mungkar itu bukan perkataan yang benar, karena justru melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Bagaimana Anda mau menghentikan suatu kemungkaran yang justru dengan itu Anda melahirkan kemungkaran yang lebih besar dari yang Anda ingkari? Ini merupakan kesalahan. Demikian pula tempat atau waktu yang disampaikan ingkarul mungkar itu yang tidak tepat. Contoh yang nyata dalam hal ini adalah ingkarul mungkar, pengingkaran kemungkaran yang dilakukan oleh wulatul umur, oleh mereka yang berkuasa, para pemimpin atau pemerintah. Mereka melakukan kemungkaran, tidak satu pun yang menyalahkan atau menafikan kalau itu kemungkaran. Semua orang tahu kalau itu salah. Semua muslim tahu kalau itu mungkar. Tetapi kemudian membicarakan aib dan kesalahan mereka di atas mimbar, di depan orang banyak, diumbar itu kesalahan, dijadikan ajang untuk menjatuhkan kemuliaan mereka, maka ini menyalahi cara yang dijalani oleh ahlu sunnah wal jamaah, menyalahi ajaran para rasul dan para nabi alaihimussalam. Disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwa Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallam mengkabarkan kepada beliau, inna ummataka muftatanatun min ba'dik. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatmu terfitnah setelah kamu mati nanti. Terfitnah mereka. Maka Rasulullah bertanya karena kasih sayangnya kepada umatnya. Min aina? Dari mana fitnah itu datang menimpa umatku? Kata Jibril, min kibali umara'ihim wa qurra'ihim. Mereka terfitnah dari arah pemimpin-pemimpinnya dan para pembaca-pembaca Qur'annya, para qari. Jibril katakan, ya'khudul umara atau yamna'ul umara'ul huquq fayatlubuna huquqahum. Ketika para penguasa itu mengambil hak-hak mereka, umatmu, dirampas, diambil, paksa, ditipu mereka, dirugikan oleh para pemimpinnya. Dan mereka, ini rakyatnya, umat Rasulullah SAW, memaksa untuk mengambil kembali hak itu, menuntut. Menuntut untuk kembalinya hak yang itu milik mereka. Wayat fayuftanun, di sanalah umatmu terfitnah. Wayat ba'ul qurra'ul umara'a fayuftanun. Sementara para qari, para pembaca Quran, membenarkan dan mengikuti langkah para pemimpin yang seperti itu, dan para qari itu pun akhirnya juga terfitnah. Maka Rasulullah bertanya kepada Jibril, fakaifa man salima minhum? Bagaimana yang selamat dari mereka? Agar selamat di situasi seperti itu bagaimana? Jibril jawab alaihi salam, idza muni'u min huquqihim taraku, fa in u'tu akhadhu. Kalau hak mereka itu diambil oleh penguasanya, mereka tidak menuntut, mereka pasrahkan itu kepada Allah, mereka mintakan kepada Allah. Kalau itu diberikan kepada mereka, maka mereka ambil karena itu hak mereka. Si penguasa misalnya sadar atau taubat, ingat kalau itu kesalahan dan ini hak mereka, dikembalikan. Ya mereka ambil karena itu hak mereka. Mereka tidak menuntut, cuma dikembalikan. Barang siapa yang merasa punya tanah di daerah ini sekian luasnya, harap datang ke kantor ini, ambil haknya, misalnya. Maka dia ambil karena itu hak dia. Sementara kalau tetap tidak dikembalikan, tidak mereka tuntut, tetapi mereka minta kepada Allah. Itu yang selamat, kata Jibril kepada Rasulullah SAW. Tetapi kenyataannya bisa dilihat sendiri bagaimana. Ketika hak-hak mereka dirampas, mereka dirugikan. Ini kemungkaran, tidak ada yang berdebat kalau ini kemungkaran. Gak ada yang menyatakan ini bagus dan ini kemakruhan. Semua tahu kalau ini mungkar. Tinggal solusinya apa yang harus Anda lakukan. Di sini. Di sini inti permasalahan. Kalau Anda menuntut paksa, bahkan berdemo dan mencaci maki pemerintah itu, pemerintah mengambil tanah rakyat, pemerintah ini itu melakukan ini melakukan itu. Di sini fitnah itu tertimpa kepada umat ini, kata Jibril, tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Terfitnah umat ini. Dan seperti yang terjadi, fitnah. Paling kecilnya babak belur. Kelahi atau kles sama aparat. Itu paling ringannya. Belum lagi yang mati. Dan tidak jarang terjadi. Tak kena peluru nyasar atau memang tertembak. Fitnah. Seperti yang dikabarkan Jibril kepada Rasulullah SAW. Ini akibat perkataan yang tidak tepat. walaupun semula benar. Memang hak kamu. Harta ini memang milik kamu. Tanah ini memang milik kamu. Tetapi kamu menuntut di situasi seperti itu bukan perkataan yang benar. Mereka lakukan kesalahan, mereka lakukan kemaksiatan, bahkan kekufuran. Pemerintah itu melakukan kekufuran. Ini dijadikan ajang untuk menjatuhkan mereka, martabat mereka di hadapan kaum muslimin secara umum, di mimbar, di pertemuan-pertemuan, seminar, di depan orang banyak, atau walaupun dia tidak berbicara, misalnya tertulis di koran, di tabloid, di majalah, bicara abis menelanjangi pemerintah. Benar itu kemungkaran memang, tetapi Anda nyatakan di tempat semacam itu, di waktu semacam itu, bukan perkataan yang benar, bahkan perkataan yang salah. Oleh sebab itu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dan yang lain, dan hadits sanad yang disahihkan Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah, Rasulullah SAW sebutkan, man a'azza atau man akrama sultanallahi fil ardi akramahullahu yawmal qiyamah, wa man ahana sultanallahi fil ardi ahanahullahu yawmal qiyamah. Barang siapa yang memuliakan pemimpin Allah di muka bumi ini, maka Allah pun akan memuliakan dia di akhirat kelak. Dan barang siapa yang menghinakan pemimpin Allah di muka bumi ini, Allah akan hinakan dia di akhirat kelak. Wal'iyadzubillah. Pemimpin itu merupakan pemimpin Allah di muka bumi. Dan seperti kata para ulama, nama mereka tergantung daerah, tergantung tempat dan waktu yang berbeda-beda. Bisa dinamakan khalifah, bisa namanya sultan, bisa namanya amir, bisa namanya selain itu, raja, presiden, semua itu adalah pemimpin Allah di muka bumi. Karena mereka yang memimpin umatnya. Mereka semua wajib untuk dihormati, untuk dimuliakan. Dan barang siapa yang menghinakan mereka seperti kata Rasulullah, Allah akan hinakan dia. Allah akan hinakan mereka yang menghinakannya. Oleh sebab itu, Imam Malik rahimahullah, beliau guru besarnya Imam Syafi'i, dalam sejarah beliau, bisa dilihat di biografinya, ketika terjadi pergolakan kekuasaan, tumbangnya dinasti Umayyah dan datang dinasti Abbasiyah. Pertama khalifah yang naik dari Abbasiyah, Abul Abbas As-Saffah. Abul Abbas As-Saffah naik, dan untuk meyakinkan dirinya bahwa orang yang baiat kepadanya itu benar-benar baiat, bukan asal-asalan atau bukan munafik, maka dia wajibkan setiap yang baiat kepadanya harus menceraikan istrinya. Ya gak sembarangan, gak akan menceraikan istrinya kecuali orang-orang yang betul-betul tekad bulat dan pasti loyalnya kepada Abul Abbas As-Saffah. Tentu dari aparat, dari tentara di masa itu gelisah, bingung bagaimana mereka harus ceraikan istri yang masih mereka cintai. Tanya kepada Imam Malik, mana Imam Malik, kami disuruh menceraikan istri kalau mau baiat kepada Al-Abbas. Kata Imam Malik, itu cerai yang di bawah tekanan, dipaksa, gak jatuh, bukan talak itu, bukan mau kalian. Jawaban Imam Malik ini disampaikan kepada Abul Abbas As-Saffah, entah dengan redaksi bagaimana bentuknya, tersampaikan bahwa Malik ibnu Anas menentang baiatmu. Ini enggak setuju dengan baiat kepada Abul Abbas As-Saffah. munafikin dan orang-orang fasik tentu ada di setiap zaman. Bisa aja mereka memutarbalikkan fakta dan lain sebagainya. Ini Malik rupanya sisa-sisa dari dinasti Umayyah masih loyalnya kepada mereka dan lain sebagainya. Maka ditangkap Malik oleh pemerintah waktu itu, Abu Abbas As-Saffah, dipenjara dan disiksa. Dan siksaan yang cukup besar, berat. Sekian lama. Padahal Imam Malik ini dijuluki Imam Darul Hijrah. Imamnya negeri hijrah, yakni Madinah. Di Madinah ulama paling besar, paling disegani di waktu itu adalah Malik ibnu Anas. Bahkan Imam Syafi'i sendiri banyak menggali ilmu fikih dari beliau. Umat menunggu dan sangat mencintai imamnya, Imam Malik. Ribuan di belakang Imam Malik, umat. Sekian lama beliau dibebaskan karena adik dari Abu Abbas ini, Abu Ja'far Al-Mansur, teman dekat Imam Malik. Dan sahabat dekat dengan beliau. Ini dirayu dan dibujuk Abu Abbas oleh adiknya, Abu Ja'far. Maka kemudian setelah sekian lama, Imam Malik dikeluarkan dari siksaan, dikeluarkan dari penjara. Pulang keluar dari penjara. Umat sekian lama menunggu, diapakan ini Malik? Imamnya, ulama besar yang mereka agungkan dan mereka cintai, jauh lebih mereka cintai daripada Abu Abbas As-Saffah. Keluar Imam Malik dari penjara. Ditanya oleh umat. Wahai Malik, bagaimana kondisimu? Diapakan kamu di penjara? Padahal beliau disebutkan luka yang sangat parah dan dalam dalam tubuhnya karena cambukan dan siksaan kepada beliau rahimahullah. Semoga Allah rahmati beliau. Ditanya oleh umat, bagaimana keadaanmu? Diapakan kamu selama ini? Nah, Malik melihat kondisi. Kalau beliau sampaikan apa adanya, saya disiksa, selama saya di penjara saya diazab yang luar biasa, kekejaman dari pemerintah Abu Abbas As-Saffah. Tentu ini ucapan-ucapan yang provokatif. Orang akan terprovokasi. Kurang ajar, ini pemerintah menghinakan ulama. Pemerintah menyiksa ulama kita, imam kita. Mereka akan tergerak dengan sendirinya untuk berontak dan menentang pemerintahnya. Otomatis itu. Dan itu disadari betul oleh Imam Malik. Tahu Imam Malik betapa besar cinta mereka kepada beliau. Sehingga gak mungkin ini diucapkan oleh Malik. Untuk berdusta pun juga gak mungkin. Beliau berdusta misalnya. Saya selama di penjara Masya Allah dihormati. Selama di penjara saya dimuliakan. Hidangan makanan yang lezat. Ya gak mungkin berdusta. Maka beliau ucapkan ucapan yang bijak. Ucapan yang sangat arif. Yang kata para ulama patut untuk ditulis dengan tinta emas. Malik katakan, laisa kullu ma yu'rafu yuqal. Laisa kullu ma yu'raf yuqal. Jawaban Imam Malik kepada mereka, tidak semua yang diketahui bisa disampaikan. Pulang. Hanya itu jawaban Malik. Umat tenang, tidak ada gejolak. Tidak ada tuntutan, tidak ada permusuhan, tidak ada provokasi. Si pemerintah tetap dihormati mereka. Tidak ada fitnah, tidak ada pertumpahan darah. Yang menanggung Imam Malik rahimahullah rasa sakit yang sangat. Dan itu termasuk yang mengakibatkan kematian beliau rahimahullah. Enggak semua yang diketahui bisa disampaikan kata Malik. Kalau beliau sampaikan tadi, misalnya saya disiksa, memang benar, ucapan benar. Tetapi di waktu itu bukan ucapan yang benar. karena mengakibatkan lahirnya kemungkaran. Bisa dibayangkan bagaimana akan terjadi pertempuran, peperangan, pertumpahan darah. Mereka gak akan terima imamnya diperlakukan seperti itu. Dan Malik bukan tipe orang yang menggunakan memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi beliau. Jauh. Beliau jauh lebih mulia dari itu. Ini contoh dari perkataan yang tidak sedih, tidak tepat. Walaupun itu perkataan benar, dikatakan di tempat atau waktu yang tidak tepat menjadikan perkataan itu perkataan yang tidak benar. Oleh sebab itu, setiap muslim hendaknya mawas diri dan memperhatikan kapan dan di mana ia katakan perkataan yang tepat. Diriwayatkan pula dari Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, pernah suatu saat sekelompok dari orang-orang yang cintanya ekstrim kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an sedang di situasi yang genting dengan kelompok dari awam ahlus sunnah. Mereka bertikai dan berselisih. Yang ahlus sunnah menyatakan yang paling afdol adalah Aisyah, anak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Yang ini menyatakan, oh gak bisa, yang paling afdol adalah Fatimah, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Debat dan saling otot-ototan hingga hampir terjadi perkelahian massal di masjid. Maka mereka sepakati, yuk kita tanyakan kepada Imam Ibnu Jauzi. Melihat situasi seperti itu, orang sudah pada melotot dari kedua belah pihak, sudah siap untuk berantem fitnah kalau itu terjadi. Walaupun kebencian kepada mereka tetap sebagai kebencian. Maka Ibnu Jauzi menjawab dengan perjawaban yang arif sekali, bijak. Meredam paling tidak di saat itu agar tidak terjadi perselisihan dan pertikaian. Beliau jawab, yang paling afdal adalah yang anaknya di bawah beliau. Yang paling afdal adalah yang anaknya di bawah beliau. Sebagai istri beliau. Yang paling afdal adalah yang anaknya sebagai istri beliau. Ini jawaban yang arif. Satu pihak memahami yang anaknya di bawah beliau, oh ini berarti Fatimah karena anaknya di bawah Ali sebagai istri Ali radhiyallahu taala an. Tetapi pihak lain juga memahami anak beliau di bawah, anaknya di bawah beliau, Aisyah di bawah sebagai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teredam fitnah. Ini beberapa contoh saja bahwa kaulan sadida, perkataan yang sadida yang benar itu menghendaki dari setiap kita untuk melihat tempat, melihat waktu, melihat orang yang dihadapi, siapa, untuk memilih topik dan apa yang paling tepat disampaikan kepada mereka. Dan ini tentunya hanya dengan bimbingan ilmu. Ukurannya bukan hawa nafsu kita. Ukurannya bukan logika kita juga. Bukan apa yang kita anggap paling tepat sekarang. Ini masalah ini. Bukan ukuran diri kita sendiri, tetapi ilmu. Bagaimana Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dalam perkara-perkara tersebut. Nah, sebab itu kata Syekhul Islam rahimahullah dalam masalah ini, sultanun ghasyum khairun min fitnatin tadum. Sultanun ghasyum khairun min fitnatin tadum. Seorang pemimpin yang ghasyum, ghasyum itu ghasyin, banyak kezolimannya, banyak kemungkaran yang dia lakukan, banyak kemaksiatan dan kesalahan-kesalahan lain yang dia langgar, itu jauh lebih baik dibanding dengan fitnah yang tidak ada henti-hentinya. Dibanding dengan fitnah yang tidak ada henti-hentinya. Dan ini benar adanya. Kalau sudah pedang itu diangkat, senjata diangkat, gak akan diturunkan lagi seperti kata Rasulullah SAW. Artinya kalau sudah perang terjadi, dan itu dalam masalah kekuasaan, masalah kepemimpinan, sulit untuk diturunkan. Terus bergulir sekian tahun, sekian lama. Korban bergelimpangan, nyawa, darah, dan yang terkorbankan bukan kufar, bukan musyrikin, muslimin. Bahkan dari kedua belah pihak, dari kekuatan yang dimiliki pemimpin itu maupun kekuatan yang dimiliki oleh orang-orang yang memberontak atau menentang kepadanya. Bisa kita bayangkan contoh nyata negara Somalia, Somal. Di masa kita, ketika Presiden Ziad memimpin, ini presiden yang luar biasa bengisnya, diktator yang luar biasa. Tidak satu pun yang mengingkarinya. Kalau dia memang diktator, kejam yang luar biasa. Sehingga ini membuat orang-orang yang cenderung kepada agama, orang-orang yang perhatian lebih kepada agama, enggak terima. Ini kedzaliman. Ya memang zalim, siapa yang mengingkari kalau itu kedzaliman? Akhirnya mereka galang kekuatan, mereka sebarkan isu dan lain sebagainya, hingga terjadi kudeta, pemberontakan, jatuhlah rezimnya Ziad. Baru berapa tahun kemarin. Negara ini tanpa pemimpin, negara tak bertuan. Bisa dibayangkan, selama pemerintahan dipegang Ziad dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun lebih, nah, itu korban dari muslimin lebih dari 50 jiwa terbunuh karena kekejamannya. Zolim bukan? Zolim yang luar biasa. Bayangkan 50 orang dia bunuh dengan kedoliman tanpa dia tahu apa salahnya. Terus kejam dan bengis diktator itu dalam tempo sekian tahun dia memimpin, 50 nyawa melayang karenanya dalam tempo sekian tahun. Coba kalau ditimbang, begitu Ziad jatuh, negara ini tidak bertuan, gak ada yang memimpin, gak ada yang mengatur negara. Satu hari, begitu negara ini tidak ada presidennya, satu hari lebih dari 50 ribu nyawa muslim bergelimpangan di jalan tanpa tahu kenapa dia dibunuh. Yang membunuh juga gak tahu kenapa dia harus membunuh. Puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Kelaparan menimpa mereka, kemiskinan yang berkepanjangan, itu dalam tempo satu hari. Mana yang lebih mending? Kejelekan itu bertingkat-tingkat. Orang yang arif kalau dipaksa memilih, tidak ada jalan lain, ya dia harus memilih kejelekan yang paling ringan dibanding kejelekan yang jauh lebih besar. Mana yang lebih ringan? Sekian tahun 50 nyawa atau satu hari ratusan ribu. Mana yang Anda pilih? Mereka karena tidak mengerti sunnah Rasulullah SAW, meninggalkan bimbingan Rasulullah SAW, lebih mempercayai diri mereka, menentang dan melawan pemerintahnya, terjadilah apa yang terjadi sampai detik ini. Gak ada hentinya itu fitnah di sana. Gak ada artinya nyawa di sana. Ini yang disebutkan tadi. Sultanun Ghasyum, pemimpin yang zalim sebesar apapun kedzalimannya, jauh lebih ringan, lebih baik dibanding fitnah yang tidak akan ada hentinya. Seperti tadi disebutkan di dalam ayat, Allah janjikan mereka yang bertakwa kepada Allah dan mengatakan perkataan yang benar, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum, akan Allah benahi, akan jadikan saleh amalan mereka dan diampuni dosa-dosa mereka. Oleh sebab itu para ulama salaf rahimahullah sangat mementingkan perkara ini, ketakwaan kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang benar, yang tepat, karena mereka tahu di situ akan dijadikan amalan mereka amalan yang saleh, di situ akan Allah ampuni dosa-dosa mereka, walaupun pahit sepintas lalu kenyataan yang harus dihadapi. Imam Ali Hasan ibn Ali Al-Barbahari rahimahullah, beliau sebutkan, idza ra'aita ar-rajul yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Kalau kamu dapati seseorang berdoa kejelekan untuk pemimpinnya, maka ketahui dia itu orang yang ditunggangi hawa nafsunya. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan fa'lam annahu sahibu sunnati insyaallah. Tapi kalau kamu dapati seseorang mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya, dia pemimpinnya zalim dan jelek, salah, dia doakan, ya Allah mudah-mudahan diberi dia taufik untuk tobat, ya Allah bukakan pintu hidayah bagi beliau, ya Allah bimbing dia jalan yang lurus, doa-doa baik yang lainnya. Kalau kamu dapati orang seperti itu, ketahui dia itu orang yang terbimbing di atas sunnah nabinya insyaallah ta'ala. Dan ini dipraktekkan sendiri oleh Imam Barbahari. Imam Hasan bin Ali Barbahari ini, di biografi beliau bisa dilihat, ketika di masa beliau dilarang oleh khalifah untuk berdakwah. Bayangkan, berdakwah gak boleh. Ngajar ilmu seperti ini gak boleh. Gak boleh bicara agama. Maka ditaati oleh Imam Barbahari. Bukan kemudian ditentang, oh gak bisa. Dakwah kok gak boleh. Pemimpin model apa ini? Bukan begitu Imam Barbahari. Saya mengajarkan ilmu, saya sampaikan Quran dan Sunnah, kok gak boleh. Ini pemerintah yang kafir ini. Bukan begitu Barbahari. Mendengar larangan itu, segera beliau mengucilkan diri. Karena gak boleh berdakwah, tidak boleh menjawab pertanyaan kaum muslimin di masa itu, maka beliau mengucilkan diri, masuk ke tengah hutan. Tidak ada orang tahu. Sampai mati beliau pun gak ada yang tahu, kecuali seorang nenek-nenek tua yang tinggal dekat di hutan sana. Tahu bahwa ada orang meninggal, sampai kemudian diurusin jenazahnya, rahimahullah. Ini Barbahari. Meninggal, ulama besar, tanpa satupun orang tahu kalau beliau telah meninggal dunia. Karena dilarang oleh pemimpinnya. Demikian pula Imam Abu Hanifah, ma'ruf, imam besar, imam salah satu imam Madzhabul Arba'ah, ketika dilarang berfatwa, gak boleh menjawab pertanyaan, gak boleh ngasih fatwa oleh khalifah di masa itu, ya Abu Hanifah menurut. Bahkan ketika didatangi oleh seseorang menanyai perkara agama, beliau pilih diam, tanya kepada fulan, saya dilarang untuk berfatwa. Taat. Begitulah figur suri toladan bagi kita umat ini. Tetapi sayangnya umat ini tidak percaya dan pobi dengan para ulamanya. Gak ada yang mau menjadikan mereka itu suri toladan. Mana? Siapa? Siapa yang mau menjadikan mereka ini panutan? Dan mana buktinya? Justru kebalikannya yang kita lihat. 180 derajat berbeda dengan contoh-contoh para ulama rahimahumullah seperti yang sebagiannya kita sebutkan tadi. Tidak ada yang mau menjadikan mereka contoh. Padahal Allah perintahkan untuk mereka itu dijadikan figur panutan. Ulaikal ladzina hadahumullah fabihudahum muqtadi. Mereka itu orang yang dihidayahi oleh Allah. Maka dengan hidayah mereka hendaklah kalian itu bersuri toladan, meniru. Tapi mana yang mau meniru? Merasa dirinya lebih alim, lebih mengerti agama, sehingga melakukan apa yang dia anggap baik, walaupun itu bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW dan riwayat atau biografi para ulama-ulama sunnah, semoga Allah rahmati mereka. Ini contoh sekilas bagi kita bagaimana orang yang bertakwa kepada Allah dan mengatakan perkataan yang sadida, perkataan yang benar, perkataan yang tepat. Baik isi atau kandungan apa yang dia sampaikan juga tepat atau benar waktu atau tempat di mana ia sampaikan perkataan tersebut. Nah, ironisnya justru umat ini menganggap orang yang berani lantang kepada pemimpinnya, dialah mujahid fisabilillah. Ini yang aneh, tapi nyata. Semakin berani melawan pemimpin, semakin berani melawan pemerintah, ulama mujahid, ulama idola umat. Idolanya syaitan, bukan idolanya umat. Siapa yang meniru, yang ditiru seperti itu siapa? Ulama-ulama kita seperti yang kita sebutkan tadi, Imam Abu Hanifah, Malik Ibnu Anas dan masih banyak yang lain, jauh lebih mengerti agama dari mereka yang bodoh dan jahil. Mereka kira perbuatan semacam itu adalah jihad di jalan Allah. Mereka kira perbuatan semacam itu adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar yang paling mulia. Berani melawan pemerintahnya. Kadang mereka sebutkan afdhalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'ir. Jihad yang paling afdal itu menyampaikan perkataan yang benar di hadapan pemimpin yang ja'ir, yang zalim. Jihad yang paling afdal di hadapan masanya, di podium, panggung-panggung. Jahil. Hadis sendiri tidak membenarkan dia. Coba kalau dia pahami semulia-mulianya jihad, menyatakan perkataan yang benar di hadapan. Indah itu dalam bahasa Arab dorf makan, menunjukkan tempat, di hadapan pemimpin yang jair. Artinya kalau Anda seorang pemberani dan punya ilmu yang cukup, datangi pemimpin itu. Nasehati. Anda melakukan ini haram, menyalahi ayat ini, menyalahi hadis Rasulullah ini, Anda melakukan kemungkaran ini, Anda merugikan rakyat. Bapak telah menjual belikan negara misalnya. Bukti-bukti ini itu dia sampaikan di hadapan pemimpin itu. Kalau kemudian pemimpin itu tersinggung, marah, kamu ditangkap dan mungkin dipenjara, mungkin dihukum mati. Tanpa ada orang tahu kenapa fulan ini dihukum mati, karena kamu di hadapan pemimpin itu berbicara, bukan di depan orang lain. Kamu nanti akan membawa amalan di hadapan Allah, afdhalul jihad, jihad yang paling mulia. Bukan seperti yang mereka lakukan. Pemimpinnya di dalam istana negara sana, dia koar-koar di tengah masjid. Ya bukan di depan pemimpin yang zalim. Di depan masamu. Di depan orang, bukan di depan pemimpin namanya. Pemimpinnya asyik duduk di rumah dinasnya atau di istananya. Yang lu koar-koar di Senayan atau di panggung mana. Bukan afdhalul jihad yang semacam itu. Itu banci, pengecut. Kalau kamu gentle, berani, datangi sana. Sampai kalau resiko kamu mati pun akan kamu hadapi. Bukan kemudian di belakang pemimpin itu kamu koar-koar berbicara semau kamu. Ini merupakan kenyataan pahit yang kita hadapi. Seperti kata Imam Hasan al-Basri, seorang tabi'in rahimahullah, bahwa Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina 'ala ba'dhin bima kanu yaksibun. Demikian kami memimpinkan sebagian orang zalim di atas sebagian orang zalim yang lain karena perbuatan mereka kezaliman. Artinya kata Imam Hasan al-Basri, pemimpin yang zalim itu merupakan bentuk azab Allah. Balasan Allah. Karena yang dipimpin juga orang-orang zalim. Pastikan kalau suatu negara pemimpinnya rusak, pemimpinnya bejat, zalim, pastikan 100% rakyatnya pun mungkin lebih zalim dari pemimpinnya. Pelaku kemaksiatan, dosa. Itu azab dari Allah, pemimpin yang zalim. Kata Hasan al-Basri, azab Allah itu tidak bisa Anda hadapi, tidak bisa Anda hentikan, kecuali dengan tobat kepada Allah, kecuali dengan istighfar, kecuali dengan membenahi amalan Anda. Beramal saleh, membenahi akidah, membenahi ilmu, membenahi akhlak, ibadah, muamalah, dan lain sebagainya. Hanya dengan itu azab itu bisa diangkat dan dihentikan. Tidak mungkin azab Allah itu bisa Anda paksa berhenti dengan power Anda sendiri, dengan kekuatan kamu. Angkat senjata, memaksa azab ini untuk berhenti, supaya tidak mengazab, supaya tidak menyiksa. Kalau kamu paksakan juga, kata Hasan al-Basri, kamu benturkan kekuatan kamu dengan kekuatan azab Allah, kekuatan kamu yang patah dan hancur lebur. Dan itu yang terjadi. Maksa, ngotot, mau menghentikan azab Allah itu dengan kekuatannya, seberapapun kekuatan yang dia miliki, walaupun senjata organik dia miliki, walaupun massa yang besar dia miliki, maksa untuk menghentikan azab Allah, pemimpin yang zalim. Kamu sendiri yang hancur. Kamu yang akan jadi korban bersama orang-orang yang kamu tipu. Orang-orang yang mengikutimu. Terjadi. Gerakan ini, gerakan itu. Ini merdeka, itu merdeka. Gerakan sini merdeka, gerakan situ merdeka. Separatis ini, separatis itu. Memperjuangkan Islam. Negara Islam. Berapa ribu korbannya? Berapa lama itu terjadi? Menyalahi ajaran Quran, menyalahi sunnah Rasul SAW, menyalahi bimbingan dan nasihat para ulama. Tetapi sekali lagi, gak ada umat yang mau menoleh. Gak ada yang mau melihat apa sih nasihat ulama dalam hal ini, bagaimana ulama salaf itu menasehatkan. bagaimana para sahabat Rasulullah, para tabi'in dan para a'imah setelah mereka membimbing umat ini dalam perkara-perkara ini. Ada yang mau menoleh? Jangankan mau mengamalkan dalam kehidupan mereka, noleh saja gak ada. Untuk melihat apalagi bertanya bagaimana sikap mereka. Gak ada. Padahal sejarah para ulama dari dahulu kala ma'ruf. Bahkan tadi seperti yang saya sebutkan, Abul Abbas As-Saffah, itu ketika terjadi penggulingan kekuasaan dinasti Umayyah, di hari pertama dia naik takhta, namanya politik di mana-mana sama. Dia jatuhkan khalifah terakhir dari Umayyah. Dia masuk istana, dia bunuh di satu hari itu lebih dari 80 orang. Yang bukan orang biasa, pejabat-pejabat tinggi negara Umayyah, termasuk khalifahnya. Sehingga bangkai-bangkai mayat ini berserakan di istana, dia kumpulkan, dia bilang tentaranya untuk kumpulkan ini semua mayat. Ditumpuk, jadi tumpukan besar, karena ratusan nyawa. Bukan sekedar itu. Kata para ulama dalam sejarahnya, mayat itu diminta oleh Abul Abbas untuk ditutupi kain putih. Kemudian, ini mayat masih segar, darahnya masih meloncor. Di istana, istana negara, dia panggil pejabat-pejabat terasnya, jenderalnya, pangapnya, menteri-menterinya, untuk merayakan kemenangan atas Bani Umayyah di atas jenazah-jenazahnya Bani Umayyah. Dia minta untuk disembelihkan kambing, unta, dibakar dagingnya dan dimakan di atas jenazah-jenazahnya Bani Umayyah. Itu Abul Abbas As-Saffah. Ayo, pemimpin mana yang sebengis itu dalam catatan sejarah? Mayat loh ini, jenazah dijadikan amben untuk makan malam. Bayangkan, bukan kayu, manusia ini yang dijadikan tempat duduk menyantap makanan. Di masa itu ada para ulama, di sana ada Imam Malik masih hidup, di sana ada Imam Syafi'i, di sana ada Auza'i, ada Zuhri dan para ulama Islam. Tidak satu pun dari mereka yang menyatakan di hadapan umat bahwa Abul Abbas As-Saffah pemimpin yang zalim, ini merupakan kemungkaran, kita harus menentang, kita harus, enggak ada satu, semuanya diam. Kenapa diam? Bodoh. Mereka ini ulama-ulama Islam yang besar. Kenapa diam? Penakut. Mereka ini para pemberani. Diam karena itulah ajaran Quran dan Sunnah. Karena itulah bimbingan Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya itu bimbingan untuk umat beliau. Bahkan mereka tetap menasehatkan umat untuk mentaati pemerintahnya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Sering orang menyatakan kalau begitu ahlu sunnah itu gak ada pengingkaran kemungkaran kepada para pemerintah. Salah, ada. Tetapi ada adabnya, ada tata caranya yang diterangkan oleh para ulama. Banyak. Salah satu yang disebutkan para ulama, bahasa yang disampaikan bukan bahasa pengantarnya. Kalau pengantarnya mungkin tiap negara orang bisa. Di Inggris ya tinggal bahasa Inggris, di Arab tinggal bahasa Arab, sini tinggal bahasa Indonesia. Bukan itu yang dimaksud, tetapi pemilihan kata yang harus disampaikan sehingga terkesan di hadapan pemimpin itu bahwa Anda ini ingin baik untuknya. Anda tetap menghormati dia. Oleh sebab itu Allah perintahkan kepada Nabi Musa menghadapi Fir'aun, wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakan kepada Fir'aun perkataan yang layyinan, lemah lembut. Fir'aun, diperintahkan Nabi Musa oleh Allah untuk mengatakan kepadanya perkataan yang lemah lembut. Mungkin Fir'aun mau takut atau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu kewibawaan kamu yang menasehati beda. Enggak setiap orang itu punya wibawa di hadapan pemerintahnya. Makanya enggak sembarangan orang yang bisa menyampaikan nasihat itu. Kamu harus orang yang ucapan kamu itu didengar. Kamu punya wibawa di mata pemimpin ini. Yang sering terjadi justru pemimpinnya lebih wibawa dari orang yang mau menasehati. Nah, ini terbalik. Gampangannya saja misalnya. Kamu mau menasehati si pemimpin. Mungkar, banyak melakukan kedoliman ini pemimpin. Nggak usah presiden jauh-jauh, wali kota aja lah. Kamu mau mengingkari, datang ke kantornya sana. Mengingkari, oh ya silakan tunggu, duduk. Duduk. Biasanya ya, biasanya namanya mereka di lingkungan dunia seperti itu, sekretarisnya ya perempuan, pakaiannya ya tahu sendirilah bagaimana. Datang di kantor itu, mungkin ngurus ini, ngurus itu, di depan mata kamu. Dan ini kemungkaran. Apa bisa kamu katakan, maaf Pak Wali Kota, sekretarinya suruh keluar. Apa bisa kamu katakan seperti itu? Kamu yang malu. Si pemimpin ini jauh lebih berwibawa di hadapan kamu daripada kamu di hadapan dia. Bagaimana kamu bisa menyampaikan nasihat? Kamunya lebih segan kepada pemimpin itu. Sehingga tidak bisa mengatakan perkataan yang benar. Enggak semua orang bisa menyampaikan nasihat itu. Benar-benar orang-orang pilihan yang diharapkan kebaikan itu bisa tersampaikan melalui mereka. Kita skor sekarang. Salat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.